وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada sore hari ini 14 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'a di dalam karya beliau yang berjudul Wajibuna Tijahi Walatil Amri Wal Ulama, kewajiban kita terhadap para pemerintah dan para ulama. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan kita dari risalah beliau tersebut, ingin sedikit saya nukilkan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di bulan Ramadan, sebuah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah bulan yang di dalamnya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di antara sifat yang ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang senantiasa melekat pada diri beliau, baik di dalam bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan, adalah at-tawadu' waz-zuhud. Ketawadu'an Nabi alaihi salatu wassalam dan kesuhutan beliau dari dunia ini. Dan hal ini bisa kita saksikan dari beberapa sisi. Yang pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkhusus di bulan Ramadan beliau melaksanakan qiyamul lail. Beliau melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di 3 malam pertama bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, dengan beralaskan sebuah tikar hasil anyaman dari istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, yang ini merupakan hadis yang hasan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana an-nas yusalluna fil masjid fi ramadan auza'an, adalah manusia kaum muslimin di zaman kami, yakni di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kata Aisyah, mengerjakan salat sunnah di masjid di bulan Ramadan secara berjamaah tanpa menggunakan alas, karena seperti yang kita ketahui bersama, masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beralaskan tanah yang tidak memiliki karpet apalagi keramik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masjid beliau alaihi salatu wassalam, masih beralaskan tanah dan beratapkan pelepah kurma. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa darabtu lahu hasiran fa shalla alaihi. Maka ketika bulan Ramadan tersebut, 3 malam pertama Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat tarawih berjamaah bersama sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, Nabi memerintahkan aku untuk membuatkan sebuah alas bagi beliau. Maka aku buatkan, aku anyam tikar yang beliau nantinya memakai tikar tersebut sebagai alas untuk mengerjakan salat sunnah tarawih berjamaah bersama para sahabat beliau. Ini keadaan yang pertama, bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dibuatkan sebuah alas ataukah tikar untuk alas beliau mengerjakan salat sunnah tarawih bersama para sahabat Nabi. Kemudian dari sisi yang kedua, ketawaduan beliau di bulan Ramadan ini nampak di mana keadaan mu'takaf, keadaan kemah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah kemah yang sangat sederhana ketika beliau beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan fattukhidha lahu fihi baitun min sa'fin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan kemah yang beliau pakai untuk menginap selama 10 hari 10 malam tersebut adalah sebuah kemah yang terbuat dari as-sa'af. As-sa'af adalah pelepah kurma. Ini kemah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghabiskan 10 malam terakhir berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Beliau tidak menuntut alaihi salatu wassalam diberikan atau dibuatkan sebuah kemah yang bagus, yang layak, akan tapi cukup dengan pelepah kurma. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjalankan ibadah-ibadah i'tikaf beliau selama bertahun-tahun. Begitu pula dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa kemah tersebut Khuba dalam satu tahun yang ada dibuatkan pula oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta Aisyah untuk membuatkan alas tikar, anyaman agar beliau bisa salat di atasnya. Begitu pula diminta Aisyah radhiyallahu anha untuk membuatkan Nabi Khuba, kemah yang mana di dalamnya Nabi bisa beriktikaf, menunjukkan bagaimana kerendah hatian, kerendah dirian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengerjakan amalan-amalan saleh di bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Adapun yang ketiga, sisi yang ketiga kita melihat ketawaduan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika masjid beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita katakan tadi beratapkan pelepah kurma di malam hari bulan Ramadan, terkhusus di malam Lailatul Qadar dituruni air hujan. Dan ini terdapat dalam hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kata Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda di dalam hadis yang cukup panjang, beliau mengkisahkan bagaimana malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memimpin salat bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Fastahallatis sama fi tilkal lailah fa amtarat, maka langit pada saat itu mendung, akhirnya turunlah hujan di atas masjid Nabi, di atas kota Al-Madinah, juga masuk di dalamnya masjid beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengerjakan salat bersama para sahabat. Fa waqafal masjidu fi musallan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masjid yang beralaskan atau berlantaikan tanah tadi menjadi tergenang airnya. Jadi menjadi tergenang, akhirnya berlumpur apa yang ada di dalam masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah, lailata 21, pada malam tepat pada malam ke-21 dari bulan Ramadan. Fabasarat aynai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi in sarafa min as-subhi wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam salatul fajr, salatul subuh secara berjamaah pada 21 malam 21 Ramadan tersebut, aku melihat bagaimana, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat bagaimana wajah Nabi alaihi salatu wassalam dipenuhi dengan air, dicampuri dengan tanah. Artinya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahagian jidat dan bahagian hidung yang terkena tanah, bahagian sujud beliau alaihi salatu wassalam tercampur dengan lumpur. Maka ini juga menunjukkan bagaimana tawadhu'nya, zuhudnya beliau terhadap dunia ini. Beliau sangat mungkin, bahkan sangat bisa untuk merenovasi, membangun kembali masjid beliau dengan bangunan yang megah. Akan tetapi beliau tetap pada keadaannya, membiarkan masjid tersebut seperti adanya, berlantaikan tanah dan beratapkan pelepah-pelepah kurma, yang mana pelepah kurma tidak bisa menampung air hujan sehingga bocor ke bahagian dalam atau bahagian utama masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula yang terakhir, ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketawaduan beliau nampak dari makan sahur dan iftar yang ada di sisi beliau. Tawadu'u futurihi wa suhurihi, bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah seorang yang memiliki sifat at-tabdzir, suka membuang-buang makanan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakan dengan makanan-makanan yang secukupnya, bukan makanan-makanan yang paling mewah, akan tetapi yang bisa mengembalikan fitnya jas atau fitnya tubuh beliau, jiwa raga beliau, jasad beliau, agar bisa kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah menunjukkan akan hal ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalli 'ala rutabat. Nabi alaihi salatu wassalam sebelum mengerjakan salat di saat bulan Ramadan, sebelum mengerjakan salat maghrib, memimpin salat maghrib secara berjamaah, beliau berbuka hanya dengan beberapa butir kurma, beberapa butir rutab. Rutab ini adalah kurma muda, kurma basah. Fa idza lam takun rutabat fatumayrat. Apabila rutab-rutab tidak ada, kurma-kurma basah tidak ada, maka tamar, kurma yang kering, kurma yang biasa yang akan beliau santap sebelum melaksanakan salatul maghrib secara berjamaah. Fa illam takun tumayrat hasa hasawatin min ma. Suatu saat pernah disaksikan oleh Anas bin Malik yang merupakan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada rutab wala tamr, maka yang disantap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hasa hasawatin min ma. Beliau meminum air putih beberapa teguk. Setelah itu beliau bangkit ke masjid dan menjadi imam salatul maghrib secara berjamaah. Dan inilah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nampak sekali ketawaduan beliau, zuhudnya beliau dari dunia ini yang tidak beliau jadikan sebagai inti dari buka dan sahurnya beliau. Seadanya, akan tetapi bisa menguatkan jasmani beliau untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam qudwatun hasanah, panutan yang terbaik yang sebaiknya kita meniru bagaimana ketawaduan dan kezuhutan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Setelah kemarin kita telah menyebutkan hadis Hudzaifah Ibn Yaman sahibus sir Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau senantiasa bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Para sahabat banyak bertanya kepada Nabi tentang al-khair, tentang kebaikan, cara untuk masuk ke dalam al-jannah. Akan tetapi Hudzaifah ibn al-Yaman memiliki kekhususan dalam bentuk pertanyaan, metode pertanyaan yang disampaikan beliau kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu arda, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan asyar, kejelekan, fitnah, khawatir beliau akan masuk ke dalam kejelekan dan fitnah tersebut. Yushiku ayyaka afih. Maka ketika Hudzaifah ibn al-Yaman mendapatkan sebuah khabar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya di akhir zaman akan terjadi sekian banyak fitnah, akan merebak sekian banyak fitnah, begitu pula ad-du'at ala abwabi jahannam juga akan tersebar, maka Hudzaifah mengatakan, apa yang engkau perintahkan apabila aku bertemu dengan zaman tersebut wahai Rasulullah? Maka Hudzaifah mendapatkan jawaban dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, talzam jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan tetaplah engkau bersama imam-imam mereka, yakni penguasa yang ada pada saat itu. Fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, lantas bagaimana wahai Rasulullah apabila tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada penguasanya, semuanya sudah dikudeta, semuanya sudah digulingkan? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa'tazil tilkal firaq, hendaknya wahai Hudzaifah engkau memisahkan dirimu dari kelompok-kelompok yang ada, pergerakan-pergerakan yang ada, kullaha, secara menyeluruh, walau anta adda, walaupun engkau harus menggigit bi asli syajarah, dengan akar pohon, hatta yudrika kal maut, sampai maut kematian menjemputmu, wa anta ala dalik, dalam kondisi kamu demikian, yakni tidak memiliki jamaah, tidak memiliki kelompok, hanya berseorang diri karena menyelamatkan diri dari fitnah yang ada. Inilah solusi besar dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diberikan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda, dan hakikatnya itu juga merupakan solusi yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita apabila kita mendapati zaman yang penuh dengan fitnah tersebut. Kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan, wa mimma yu'allifu bainan nas wa yajma'ul qulub wa yajma'ul kalimata ta'ata ulil amri minal umara'i wal ulama. Dan diantara perkara-perkara, diantara hal-hal yang bisa menyatukan hati-hati manusia, bisa menyatukan visi-misi mereka, bisa menyatukan kalimat persatuan yang ada di sisi mereka, ta'atu ulil amri minal umara'i wal ulama, ketika mereka sama-sama mau taat kepada ulil amr, sama-sama mau taat kepada para umara, kepada para penguasa, dan sama-sama mau taat kepada para ulama. Mereka-mereka inilah yang berada di atas al-haq dan kebenaran, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat yang mulia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah. I'tasim, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ayo berpegang teguhlah dengan hablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah. Ayo berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ayo berpegang teguh dengan as-sunnah, wala tafarraqu. Kalian semua berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka kaum muslimin sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai di zaman kita akhir zaman ini terbagi menjadi dua kubu, terbagi menjadi dua pihak, pihak yang beriktisam kepada Al-Qur'an was sunnah, dan pihak yang berusaha untuk yaftariq anil kitabi was sunnah, memisahkan diri dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau bergabung dengan mereka-mereka yang senantiasa beriktisam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hakikatnya. Wahadainahum najdai, kami jadikan mereka itu dua kelompok, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, alal haq wa alal batil. Dan al-haq dan al-batil telah wadih, telah jelas semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digamblangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang samar. Al-haq bersama siapa dan al-batil bersama siapa? Maka ikhwati fillah yarakumullah, apabila ada sebahagian pihak yang menuduh, yang menyampaikan bahwa ketika kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi berpegang teguh dengan fahmus salaf, apa yang ada di sisinya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, lantas dituduh bahwa mereka adalah pihak-pihak yang berusaha memecah belah kaum muslimin, maka ini adalah sebuah kedustaan. Justru mereka yang tidak mau kembali kepada Al-Qur'an, mereka yang tidak mau kembali kepada sunnah, mereka yang tidak mau kembali kepada fahmus salaf, mereka lah yang memecah belah kaum muslimin. Walaupun semboyannya mereka satu, tidak ada namanya mereka semboyannya, ayo kita keluar dari Al-Quran, keluar dari sunnah, keluar dari fahmus salaf, tidak ada. Mereka akan memiliki semboyan kembali kepada Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Hatta syiah, hatta al-khawarij, hatta al-jahmi, hatta al-mu'tazili, semuanya, sekte-sekte yang ada akan memiliki semboyan Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah. Karena mereka akan mengklaim, mereka akan menganggap bahwa inilah yang bisa menarik massa, menambah kuantitas-kuantitas kita, menambah jumlah kita. Selama mereka mengesampingkan Al-Quran wa sunnah, yang hakikatnya perilaku mereka, amalan mereka keluar dari Al-Quran, keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu kalau dibuka secara sorahah, terang-terangan, maka akan menghabiskan, meluluhkan sekian banyak masa, kuantitas yang ada di tengah-tengah mereka. Maka ikhwati fillah yarakumullah, apabila hal ini telah wadih di hadapan kita, telah gamblang dan telah sangat jelas bagaimana orang-orang yang menyeru kepada Al-Quran, orang-orang yang menyeru kepada As-Sunnah, tidak mesti semuanya berada di atas Al-Haq. Harus dibuktikan apakah seruan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau sesuai dengan pemahaman kelompok mereka sendiri, atau sesuai dengan pemahamannya imam mereka sendiri, pahamnya Abu Bakar Al-Baghdadi misalkan, wa'iyadzubillah, seorang rais, seorang amir dari Ad-Da'ish, Daulat Islamiyah fil Iraq wa Syam, yang mana dia menyuarakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Akan tetapi praktek yang ada, realita yang ada melihatkan kepada kita bahwa kembalinya mereka kepada Al-Quran, kembalinya mereka kepada Sunnah bukan di atas pemahaman para sahabat. Sebahagian para sahabat dikafirkan oleh mereka. Dengan beraninya mereka mengkafirkan negara-negara muslimin, pemerintah-pemerintahan kaum muslimin, walatul amril muslimin, menjadi taghut di tengah-tengah mereka, menjadi kufar di tengah-tengah mereka, yang halal darahnya untuk ditumpahkan oleh mereka. Waliyadzubillah, sekian banyak aparatur-aparatur negara pun dikafirkan, ditaghutkan oleh mereka. Artinya, hanya sekedar semboyan. Ketika mereka mengatakan, ayo kembali kepada Al-Quran, ayo kembali kepada As-Sunnah. Oleh karenanya kaum muslimin tidak boleh tertipu dengan sekedar ajakan-ajakan itu. Ajakan-ajakan itu adalah ajakan-ajakan yang harus berada pada jalur pembuktian. Bukan hanya sekedar ad-da'awa wal-iyadzubillah. Maka diantara hal yang bisa menggabungkan hati-hati kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka, persatuan kaum muslimin akan bisa didapatkan apabila mereka semuanya taat kepada ulil amr. Taat kepada para umara, taat pula kepada para ulama. Selama mereka tidak mau kembali kepada hal ini, perkara ini, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, untuk taat kepada umara wal ulama, maka tidak akan terjadi persatuan yang mereka bayangkan, persatuan yang mereka impi-impikan. Bidhabitil lati ja'at bihal adillah, tentunya kita mentaati para umara, mentaati para ulama dengan patokan-patokan, dengan kaedah-kaedah yang telah datang dalil, telah datang penjelasan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para sahabat, penjelasan para tabi'in, atba'at tabi'in tentang perkara tersebut. Hadza huwa sabilun najah, inilah jalan kebenaran. Inilah jalan keselamatan. Kata beliau, hafizahullah wa ra'ah. Wa sabilul falah, inilah jalan ketika seorang ingin menggapai keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah jalan yang meminta kita untuk mendengar dan taat serta patuh kepada al-umara wal-ulama dengan kaedah-kaedah, patokan-patokan yang telah kita bahas. Ketaatan kita kepada mereka terhadap perkara-perkara al-ma'ruf, ketaatan kita kepada mereka terhadap perkara-perkara yang sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan Sunnah. Ketika menyelisihi akidah Al-Quran, ketika menyelisihi akidah Sunnah, maka tidak bisa kita taat kepada siapapun selain kita menentang dan melawan apapun pemerintah-perintah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan atii Allah wa atii ar-rasul wa ulil amri minkum tanpa lafadz atii'u, berarti menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amr, ketaatan kepada para penguasa dan para ulama tergantung kepada Al-Quran, tergantung kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa indama yakthurul khawd wa yakthurut ta'alum kama fi hadha zaman. Kemudian kata beliau, apabila di akhir zaman seperti ini, banyak sekali suara-suara sumbang, banyak sekali orang-orang yang memiliki sifat ta'alum. Ta'alum itu sok tahu, sok mau berfatwa, sok mau diulamakan, sok mengatasnamakan dirinya sebagai seorang alim. Wa takthurul fatawa wal aqwal fil fadha'iyyati wa ghairiha, dan banyak sekali fatwa-fatwa nyeleneh, ucapan-ucapan yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an, tidak sejalan dengan sunnah, fil fadha'iyyat, di sekian banyak stasiun-stasiun televisi di zaman kita, di sekian banyak media-media sosial yang ada, begitu banyak fatwa-fatwa yang disebar untuk menghalalkan pergerakan-pergerakan mereka, begitu banyak apa yang ada di sisi mereka dari dalih-dalih pembenaran dari apa yang mereka miliki dari klaim-klaim dusta, wal'iyadzubillah, pernyataan-pernyataan dusta. Di antaranya adalah apa yang keluar dari salah seorang da'i yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang sunni salafi, sebagai seorang ahli sunnati wal jamaah yang katanya telah sekian lama belajar pada ulama Timur Tengah, telah duduk bersimpuh di Arab Saudi, baik Mekah, Al-Madinah, begitu pula Ar-Riyadh, katanya demikian. Tapi memiliki sebuah pernyataan yang sangat nyeleneh, sebuah klaim, sebuah ucapan yang sangat keluar dari jalur ahli sunnati wal jamaah. Ketika dia mengucapkan dan memiliki sebuah pernyataan, statement, bahwa Indonesia ini bukanlah negara muslim, Indonesia ini adalah negara kafir, dan dia nisbahkan ucapan ini bukan pada dirinya, kepada para ulama, Bukan saya yang mengucapkan, kata dia. Yang mengucapkan adalah ulama-ulama di Timur Tengah. Entah ulama siapa yang dimaksudkan. Di sana, di Timur Tengah secara umum, masuk ke dalamnya Mesir, ada juga yang berfatwa bahwa semua negara, jangankan negara, individu muslim, seperti yang telah kita sebutkan kemarin, Sayyid Qutb, individu muslim, setiap muslim, muslim, muslimah, kafir keluar dari Islam. Kaum muslimin, murtadun, kata dia, telah keluar dari Islam, karena paling tidaknya mereka bersepakat dengan hukum-hukum yang ada dan dipakai di setiap negara-negara mereka, undang-undang dasar. Karena kita mengetahui di setiap negara tidak ada yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali Mamlakatul Arabiyah Saudiyah. Setiap negara Muslim yang ada, Muslim dalam tanda kutip, menurut mereka, versi mereka bukan negara Muslim, negara kafir, karena mereka tidak cukup dengan apa yang mencukupkan dirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah desa Muslim dengan suara azan yang berkumandang di sana. Ini cukup bagi Nabi dan para sahabat beliau. Sangat cukup, yakfihim. Akan tetapi di sisi haula ad-dullal, di sisi haula al-khawari, tidak cukup adanya azan yang berkumandang. Tidak cukup adanya azan yang berkumandang di setiap waktunya di negara tersebut, atau di satu kampung tersebut, satu desa tersebut, satu komunitas muslimin tersebut. Tidak cukup. Artinya apa yang cukup bagi Nabi SAW tidak cukup bagi mereka. Ini satu pernyataan yang sudah jauh sekali. Nabi SAW mengatakan muslim, mereka mengatakan tidak. Berarti berbeda. Syattan baina hadza wa dzak. Jauh sekali perbandingannya antara akidah Nabi dengan akidah yang ada di sisi mereka. Mau dikemanakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini? Sehingga mereka menisbahkan diri-diri mereka kepada as-sunnah. Kami adalah du'at ahlu sunnah, kami adalah ulama lebih dari itu. Kami adalah ulama yang ada di negara Indonesia yang telah belajar di Timur Tengah, mengatasnamakan dirinya sebagai ulama wal'iyadzubillah, dengan berfatwa bahwa Indonesia bukanlah negara muslim. Alasannya apa? Karena dusturnya bukan Al-Quran, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, menyamakan saja antara Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamakan, menyetarakan antara Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan hukum yang ada di Indonesia ini, ini sudah kafir. Menyetarakan undang-undang dasar, Pancasila sama dengan Al-Quran, sama dengan sunnah. Menyamakan, ini sudah kafir. Apalagi sampai lebih meninggikan undang-undang dasar, lebih meninggikan Pancasila, lebih meninggikan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang seterusnya. Jelas-jelas kafirnya, kata dia. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Perlu ditelaah lagi oleh da'i tersebut sekian ucapan, sekian fatwa berkali-kali. Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyampaikan tentang permasalahan ini, tentang permasalahan takfirul hukam. Apakah seorang alim atau apakah seorang umara, penguasa muslim, dihukumi sebagai seorang yang kafir apabila dia berhukum dengan selain Al-Quran, selain dengan sunnah? Apakah mutlak demikian ataukah tidak? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memiliki rincian yang sangat luar biasa di majmu' fatawa beliau, di karya-karya ilmiah beliau, luar biasa. Rapi sekali catatan-catatan yang beliau sampaikan, faedah-faedah yang beliau sampaikan. Maka disarankan kepada da'i tersebut untuk ayo baca lagi apa yang ada di sisi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang secara global seperti yang kita sampaikan, bahwasanya ketika seorang penguasa, pemimpin, pemerintahan yang sah berhukum dengan selain Al-Quran dan Sunnah, terbagi menjadi tiga. Karena Allah Subhanahu wa taala pun membagi mereka menjadi tiga. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi tidak melulu kafir. Tidak sesederhana apa yang dia sebutkan bahwa menyetarakan, menyamakan berarti telah kafir. Apalagi meninggikan salah satunya. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Kemana ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka yang berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka adalah orang-orang fasik. Mereka adalah orang-orang zalim. Berarti kan di sini ada al-fisqu, ada adz-dzulmu, ada al-kufru. Ini kata Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah. Penjelasannya gamblang. Al-Qur'anul Karim ada di hadapan kita. Ayo buka ayatnya. Kita bahas secara ilmiah. Jangan hanya sekedar berkoar-koar di media yang ada, berkoar-koar di stasiun-stasiun yang ada, dengan mudahnya mengkafirkan pemerintahan yang ada, wal'iyadzubillah. Dengan mudahnya mengkafirkan negara muslim yang ada di tengah-tengah dia. Mau dikemanakan? hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Mau dikemanakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak sesuai dengan akidah mereka, karena tidak sesuai dengan jalan yang sedang mereka telusuri, jalan yang sedang mereka tempuh, akhirnya ta'wilat akan mereka tempuh. Dianggap itu adalah ayat yang demikian, dianggap itu adalah hadis yang demikian, dan yang seterusnya, wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apabila kita mau kembali kepada Al-Quran Sunnah yang memerintahkan kita kepada ta'ah, waliyul amr minal umara wal ulama, sabilun najah wa sabilul falah, ini adalah jalan keselamatan dan jalan menuju keberuntungan. Apabila banyak yang mengatakan dengan syubhat-syubhatnya, kerancuan-kerancuan berfikirnya bahwa hal tersebut tidak diperlukan, maka yahsulut al-irtibak, narji'u ila qawlir rasuli sallallahu alaihi wasallam, akan ada al-irtibak, at-tahayyur, kebingungan yang sangat di tengah-tengah kaum muslimin. Paling berada di atas al-haq itu mengatakan kembali kepada penguasa, berada di atas al-haq. As-sam'u wa ta'ah adalah manhajnya Al-Quran dan manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara pihak lain pun mengatakan, kita menegakkan khilafah juga berdasarkan Al-Quran. Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara muslim, berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan sunnah, adalah berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya membawa Al-Quran ini. Semuanya membawa sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mana yang harus didengarkan? Bingung kaum muslimin. Kasihan kaum muslimin. Masakin. Akan tetapi du'at al-abwabi jahannam tidak mau melihat kepada keadaan kaum muslimin yang sebenarnya. Mereka lebih memuaskan hawa nafsu mereka. Ketika syubhat itu tersebar luas, kerancuan berpikir yang ada di sisi mereka tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, puas mereka. Apalagi banyak yang termakan dengan syubhat itu. Oh iya benar. Kudeta harus kita gerakkan. Khilafah harus kita tegakkan. Kita rongrong kekuasaan yang ada. Tidak boleh kezaliman berkuasa. Tidak boleh ketidakadilan terus ada. Sudah 4.5 tahun kita bersabar, kata sebagian mereka, wal'iyadzu billah. Sabar dari apa? Kapan pemerintah mencambuk pundakmu, wahai rojul? Tidak ada pernyataan-pernyataan tersebut atau perlakuan-perlakuan tadi. Akan tetapi mereka berusaha untuk menggambarkan bahwa gerakan mereka ini adalah gerakan yang berada di atas Quran, gerakan yang berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kami diridhai oleh Allah, kami diridhai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya apa? Pergerakan kami sekian ratus juta orang dinaungi oleh awan yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Kemana akidah at-tauhid yang telah ditanamkan kepada mereka? Kenapa kita bicarakan ini? Karena mereka mengatasnamakan diri mereka ahlus sunnah. Mereka mengatasnamakan pergerakan mereka, pergerakan di atas Quran, pergerakan di atas sunnah Nabi. Kembali sekarang pertanyaannya, apakah pergerakan tersebut sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Kembali pertanyaan ini untuk mereka. Wal'iyadzu billah. Maka apabila banyak kaum muslimin yang bingung, yartabik, yatahayyar, kita kembali kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan bukan hanya bingung, sebagian kaum muslimin ragu. Jangan-jangan pihak sana yang mengatakan as-sam'u wa ta'ah, tunduk patuh, mereka tidak menyuarakan itu kecuali karena mereka takut, kecuali karena mereka penjilat, kecuali karena mereka telah dibayar oleh pemerintah. A'udzubillahi minadh-dhann. Ini terjadi dan wakil yang ada. Wa'iyadzubillah. Maka kembali kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita bingung, kalau kita ragu, kalau kita sedang dalam keadaan tidak tahu, al-jahl, mana yang berada di atas al-haq, mana yang ada di atas al-batil. Kembali kepada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wajib pula atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Para khulafa yang 4 yang telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kenapa kita kembalikan kepada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam? Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apabila kita berselisih, apabila kita memiliki perkara-perkara yang ribut, mana yang benar, mana yang salah? Mana yang benar, mana yang salah? Mana yang hak, mana yang batil? Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa kembali kepada aturan Allah, kepada aturan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena itu bisa menjadi hakim atas perselisihan-perselisihan yang ada di tengah-tengah kita. Idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adaa'u bih, kata Allah jalla wa ala, walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adaa'u bihi, ayat yang telah kita sebutkan dan telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apabila datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi yang berkaitan dengan rasa aman, rasa takut, maka mereka akan menyebarkan secara langsung. Walau radduhu ila rasul, kalau saja mereka kembali atau mengembalikan berita-berita tersebut kepada Nabi semasa hidup beliau. Kalau beliau telah wafat, kembalikan kepada sunnah. Kembalikan kepada sunnah Nabi SAW, wa ila ulil amr, dan kembalikan pula kepada penguasa yang ada di tengah-tengah mereka, kepada para ulama, minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka mereka akan mengetahui mana jalur yang benar, mana jalur yang salah. Mereka akan mengetahui mana jalan yang berada di atas hidayah, mana jalan yang berada di atas ad-dalalah atau kesesatan, wal'iyadzu billah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh ila Allah, kalau kalian sedang berselisih, bingung mana yang benar, mana yang salah, rudduh ila Allah war rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sampaikan kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Islam, yang mengendarai kendaraan Islam wal iyadzu billah, menunggangi kepentingan-kepentingan yang ada dengan tunggangan Islam, ayo kembali kepada Al-Qur'an. Ayo kembali kepada sunnah. Apakah pergerakan yang ada di tengah-tengah kalian sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ataukah tidak? Karena ajaran Nabi SAW jelas, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wajib alaikum. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumus siyam walillahi alan nas, wajib mereka untuk berhaji, wajib mereka untuk berpuasa, wajib, lafadznya wajib. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Jadi jangan dianggap remeh, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kembali kepada sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, adalah sebuah taqarrub, sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair, dalam beliau menjelaskan, mensyarah apa yang ada dari hadis al-Irbad ibn Sariyah ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dan faedah ini telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Lakin min babi dzikr, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, menunjukkan kepada kita bahwasanya akidahnya Abu Bakar, jalannya Umar, akidahnya Uthman, jalannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum wahid. Jalan-jalan mereka satu dan tidak berbilang. Artinya apa? Sabilun najah, jalan keselamatan, tariqul haq, jalan kebenaran, tidak berbilang, hanya satu. Siapa itu? Jalannya Nabi SAW. Yang jalan itu diikuti oleh Abu Bakar, jalan itu pula yang ditelusuri oleh Umar, jalan itu pula yang diikuti oleh Uthman ibn Affan, jalan itu pula yang ada padanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Oleh karenanya disandingkan oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah orang yang mengikuti jalanku. Empat orang yang sama persis jalannya dengan Nabi SAW, tidak berbeda. Maka ketika kita mengikuti akidahnya Uthman ibn Affan, ketika kita mengikuti akidahnya Umar ibn al-Khattab, ketika kita mengikuti akidahnya Ali bin Abi Thalib, ketika kita mengikuti akidahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, dan jullus sahabah secara umum, keseluruhan dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, maka berarti kita telah mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Jalan mereka para sahabat persis seperti jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita menginginkan keselamatan, kita mencari kebenaran, lihatlah apa jalannya para sahabat. Lihatlah mana jalannya Abu Bakar, mana jalannya Uthman ibn Affan, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Karena mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qawlu man kana 'alaiha min ahli al-'ilmi wath-thabat. Begitu pula kita wajib untuk mendengarkan apa yang di atasnya para ulama ahlul ilm dan as-sabat ahlul istiqamah, karena para ulama yang dikenal dengan keistiqamahannya di atas tariqul haq, para ulama yang dikenal dengan keistiqamahannya di atas tariqu as-salaf artinya mereka adalah para ulama yang wajib untuk kita dengarkan dan kita taati. Perhatikan dua sifat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Yang pertama ahlul ilm, al-ulama. Seperti yang telah kita ketahui, ulama bukan hanya sekedar melabelkan dirinya, menisbahkan dirinya, saya ulama, bukan itu. Ulama telah ma'ruf, telah kita ketahui, mereka-mereka yang belajar, mereka-mereka yang benar-benar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh sekian puluh tahun, duduk bersimpuh sampai jenggot-jenggot mereka putih. Uban-uban mereka tumbuh, kenapa? Karena menyelesaikan sekian banyak masyakil, sekian banyak permasalahan yang terjadi di dunia internasional. Bukan hanya satu lingkup Indonesia, kecil permasalahan Indonesia. Ulama itu mengayomi sekian negara, mengayomi masyakil yang terjadi di setiap tempat. Bukan hanya satu negara, apalagi satu kampung, apalagi satu komunitas. Negara internasional dan dunia internasional, afwan, negara-negara yang ada. Bukan hanya negara muslim, negara kafir. Kembali kepada para ulama. Saudara-saudara kita salafiyin di Amerika. Amerika jelas negara kafir. Kenapa? Pemerintahannya menginjak-injak Islam. Pemerintahannya bukan muslim. Kan begitu. Azan pun tidak dikumandangkan di sana. Walaupun diizinkan di dalam suatu ruangan masjid, tidak keluar. Negara kafir. Kenapa? Pemerintahannya kafir. Dan ini tidak kita bahas. Yang kita bahas bagaimana saudara-saudara kita salafiyin di negeri kafir tersebut menyampaikan sekian banyak masyakilnya, menyampaikan sekian banyak permasalahannya yang terjadi di dakwah salafiyah di negara tersebut kepada para ulama. Artinya para ulama mengayomi, melihat sekian banyak permasalahan-permasalahan. Begitu banyak permasalahan yang mereka lihat dan mereka selesaikan. Justru sekian banyaknya tadi menjadikan mereka adalah orang-orang yang terlatih. Tajam pikiran-pikiran mereka. Oh, ternyata ini masalah bisa diselesaikan dengan cara ini. Ini masalah bisa diselesaikan dengan cara ini. Dan yang seterusnya. Bagi para ulama. Dan mereka tugasnya itu. Yang telah kita sebutkan lentera. Dan insyaAllah ta'ala akan disebutkan pula oleh beliau di akhir risalah ini. Bagaimana ulama itu menjadi qudwah, panutan bagi kaum muslimin. Ahlul ilm, ini yang pertama, ulama. Sifat yang kedua yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Al-Musannif hafizahullah wa ra'ah adalah ahlu thabat. Para ulama yang bukan hanya sekedar ulama, para ulama yang dikenal dengan keistiqomahannya. Karena para ulama banyak, dan para ulama yang dikenal keistiqomahannya tidak lebih banyak daripada para ulama yang menyimpang, wal'iyadzu billah. Yang telah wafat mungkin bisa kita ambil sebagai patokan fatwa-fatwa masyayikh, fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang seterusnya yang sudah wafat, yang sudah terbukti istiqomahan mereka, karya-karya mereka ketika diterima oleh kaum muslimin, apalagi Al-Hafidz An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin. Kita tidak menjamin mereka adalah ahlul jannah abadan. Kita tidak tahu mereka apakah orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah atau tidak. Tapi kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga Allah jalla jalaluh. Karena dari qara'in, tanda-tanda yang ada, keikhlasan mereka sangat terlihat dari karya-karya ilmiah yang ada dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Riyadhus Shalihin, siapa yang tidak memakai kitab tersebut? Arba'in An-Nawawiyah, siapa yang tidak memakai kitab tersebut? Tingkatan anak-anak sudah mulai menghafal. Bukan kita mengklaim, oh pasti Imam Nawawi orang yang mukhlis, pasti beliau orang yang ikhlas, pasti beliau ahlul jannah, pasti. Tidak, abadan. Akidah ahlus sunnah tidak akan memegang peranan itu. Oleh karenanya, seorang alim minal ulama as-sunnah tidak akan mengatakan, asyahid fulan. Imam fulan, syekh fulan adalah seorang yang syahid. Karena seorang yang syahid ini berarti rekomendasi. Dia akan masuk ke dalam jannah. Dia akan mendapatkan 72 bidadari. Dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid. Asyuhada, mereka adalah orang-orang yang mulia. Ahlus sunnah tidak akan menetapkan, mengklaim satu orang alim pun dia seorang yang syahid. Seorang alim, kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Apalagi yang masih hidup. Kita mengklaim bahwasanya Asy-Syaikh fulan, anggaplah Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Umair, orang yang pasti berada di atas al-haq sampai akhir hayatnya, bukan akidah as-salafiyah. Bukan akidah yang diyakini oleh salafiyun. Salafiyun mengatakan beliau alim, memiliki qadr, memiliki kedudukan yang harus dimuliakan, sebagaimana Allah telah memuliakan para ulama, menyetarakan persaksiannya dengan para malaikat, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilm, disamakan antara persaksian para malaikat dengan persaksian para ulama. Lantas siapa kita yang mau menjatuhkan harga diri beliau, mau mencaci maki beliau? Ulama direkomendasi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi pujian nabinya alaihi salatu wassalam, innal ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Siapa yang berani mencela pewaris para nabi yang membawa ajaran-ajaran para rasul dari Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam? Selama beliau seorang alim dan dikenal dengan keistiqomahan, apa salahnya kita mengikuti arahan beliau? Tapi ternyata ada di sana alim yang lainnya, ulama yang lainnya, ulama tapi tidak dikenal as-sabat. Ulama ternyata bekerja sama dengan kaum hawadah, bekerja sama dengan kaum rafidah, membuat perjanjian at-tahaluf, perjanjian damai. Ulama, ulama dulu bukan sekarang. Ulama, nah ulama dulu sebelum dia membuat perjanjian damai tersebut bersama kaum rafidah. Setelah membuat perjanjian damai, dinasihati oleh sekian banyak para ulama, dinasihati oleh Syekh Rabi', dinasihati oleh Syekh Arafat dan yang lainnya. Tapi tetap Muhammad al-Imam yang katanya seorang alimul kabir di kota Ma'abar mengambil sikapnya, bahkan dengan lantang dia katakan, saya menandatangani perjanjian damai bukan karena paksaan dari siapapun, saya sendiri yang memiliki kekuasaan atas itu. Luar biasa. Ini di khutbah id disampaikan. Maka apakah dia alim? Alim, tapi sebelum itu. Sekarang bukan alim lagi karena tidak dikenal keistiqomahannya. Karena dua sifat ini harus melekat pada seorang alim, ikhwati fillah yarakumullah. Alim ulama dan dikenal dengan sabatnya, dikenal dengan keistiqomahannya. Lantas mungkin muncul pertanyaan, apakah para ulama itu tidak pernah salah? Mustahil. Pasti mereka pernah salah. Laisu ma'sumin. Mereka bukan orang-orang yang ma'sum. Bagaimana kalau mereka salah? Kalau mereka salah, kita nasihati. Atau para ulama yang menasihati, bukan kita. Kita siapa? Kita orang-orang yang kecil, rakyat jelata, tuwaili bil ilm, tidak mengerti apa-apa, ilmu saja masih pas-pasan. Para ulama akan menasihati, tidak akan diam. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki sebuah sifat yang namanya amiruna bil ma'ruf wanahuna 'anil munkar. Mereka akan menegakkan al ma'ruf, mereka akan mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Nasihat-nasihat, sekian banyak nasihat. Nasihat demi nasihat sampai kepada mereka, para ulama-ulama yang pernah terjatuh di dalam kesalahan, baik yang dulu maupun yang sekarang. Mereka yang mendengarkan nasihat, alhamdulillah, selamat. Tunduk dengan al-haq, tunduk dengan nasihat, tidak sakit hati dengan nasihat yang disampaikan. Karena sulit, ikhwati fillah yarakumullah, sekian nasihat ketika sampai kepada diri seorang alim yang tergelincir, maka dia akan berada pada dua pilihan. Apakah saya mau tunduk, berarti saya jauh lebih tidak berilmu dari alim yang telah menasihati saya? Mulai muncul sifatul kibr. Ataukah saya harus membangkang, tidak mendengarkan nasihat alim tersebut yang menunjukkan ilmu saya jauh lebih tinggi daripada dia? Maka tidak sedikit para ulama yang tergelincir tersebut memilih opsi yang kedua, membangkang dengan nasihat yang ada. Nasihat diberikan satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, terus nasihat ada sampai kepada mereka, baik berupa suara, berupa tulisan, berupa rekaman dan yang seterusnya. Akan tetapi sedikit pula dari mereka yang mau mendengarkan nasihat-nasihat saudaranya dari kalangan para al-ulama, kecuali mereka mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, tidak cukup ulama yang harus kita taati, tapi dikenal keistiqomahannya di atas al-haq. Dikenal keistiqomahannya di atas jalur kebenaran ini. Wa natruku aqwalan nas, kata beliau, dan kita harus meninggalkan statement-statement, pernyataan-pernyataan manusia yang ada. Karena pernyataan manusia tidak pasti dan tidak melulu berada di atas kebenaran. Manusia, yang namanya manusia, punya pikiran, dia berhak untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, apalagi di negara demokrasi seperti ini. Siapapun akan berbicara. Maka kata beliau, natruk aqwalan nas, jangan kita menoleh kepada ucapan-ucapan manusia tersebut. Ayo kita kembali kepada para ulama yang istiqamah, ayo kita kembali kepada pemahaman salaf, ayo kita kembali kepada Al-Quran, ayo kita kembali kepada sunnah. Cukup. ucapan imam fulan, ucapan syekh fulan, ucapan da'i fulan, ustadz fulan, bagaimana kok nampaknya berbeda dengan wejangan para ulama. Ya sudah, jangan didengarkan, natruk, kita tinggalkan. Untuk apa kita menyibukkan diri dengan ucapan-ucapan ustadz fulan, da'i fulan, syekh fulan? Untuk apa kita menyibukkan diri dengan itu? Kita menyibukkan diri dengan apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan. Inilah solusi untuk kalian keluar dari fitnah. Wa natrukul fawdha, dan kita tinggalkan kegaduhan. Tidak usah ikut-ikutan pergerakan harakah-harakah yang akan membawa seorang muslim kepada penyesalan, wal iyadhu billah. Wa narji'u ilal indibat wal i'tilaf, dan kita harus kembali kepada perkara-perkara yang mundhabit, perkara-perkara yang pasti yang sudah memiliki kaidah, wal i'tilaf, dan kita kembali kepada persatuan, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis wejangan beliau. Wa tamassuku bil kitabi was sunnah, dan wajib atas kita untuk kembali bertamassuk, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Faman kana aliman bidzalika falhamdulillah ya'mal bi'ilmihi, maka kaum muslimin yang memiliki ilmu tentang perkara-perkara tersebut, as-sam'u wat ta'ah, wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap individu muslim, maka ketika dia telah berilmu tentang itu, falhamdulillah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, ya'mal bi'ilmihi, dan dia harus mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Karena percuma apabila kita telah mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hanya sekedar menjadi hiasan di fikiran-fikiran kita, hanya sekedar menjadi hal yang tidak bisa kita praktekkan. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita ketahui, kita amalkan. Ilmu yang bermanfaat kita ketahui, kita amalkan. Ini ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat. Tapi ilmu yang tidak bermanfaat, wal'iyadu billah, ketika dia ketahui, akan terus demikian. Dia telah mendengar hadith as-sam'u wa ta'ah, alaikum bisam'i wa ta'ah, wa inta'ammaru alaikum abdun habasyiyun, wajib atas kalian mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dia seorang budak dari negeri Habasyah. Tapi hanya sekedar bacaan, pengetahuan dia. Ketika ada pergerakan, misalkan di Monumen Nasional atau dimanapun, dia ikut. Kenapa? Oh, ini membela agama, membela Islam dan kaum muslimin, membela keadilan, tidak rela dengan rezim zalim, tidak rela dengan hukum taghut dan yang seterusnya. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Maka yang demikian tidak perlu. Kalau kita sudah mengetahui, amalkan ilmu tersebut. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam sekian banyak yang telah kita bahas, yang telah kita jelaskan, yang telah kita dengarkan, bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwa ketaatan kita kepada pemerintah selama mereka tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari As-Sunnah, ayo tunduk dan patuh kepada mereka. Karena jauh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jauh akan mendatangkan kemaslahatan apabila kita tunduk kepada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kita mengikuti ucapan-ucapan sebahagian dari mereka. Wa man lam yakun aliman, adapun kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, fa innahu yarji'u ilal ulama, maka ayo dipersilahkan bagi dia kembali kepada para ulama, alladzina hum min ulil amri, mendengarkan petuah mereka, mendengarkan penjelasan mereka, apa fatwa para ulama ketika terjadi permasalahan demikian dan demikian, ketika terjadi kegaduhan, ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi, maka apa fatwa para ulama tersebut? Itulah yang wajib diikuti oleh mereka kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu. Wala nastahinu bil ulama, dan kita tidak boleh merendahkan, meremehkan keadaan dan kedudukan mereka para ulama. Kenapa? Fa innahum an-nujumu yuqtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, karena mereka adalah seorang atau deretan manusia yang telah teranggap sebagai an-nujum, teranggap sebagai bintang-bintang. Yuqtada biha, yang diikuti arahnya, yang diikuti cahayanya, fi dhulumatil barri wal bahr, ketika matahari, ketika langit di atas gelap, fil bar wal bahar, baik di daratan maupun di lautan. Ketika lautan, para nelayan berada di kegelapan malam, maka tidak ada yang bisa mengarahkan mereka kecuali an-nujum, bintang-bintang. Oh, bintang ini arahnya ke sini, dan dipahami oleh para nelayan. Inilah mereka para ulama. Begitu pula al-bar, orang-orang yang berburu di tengah malam misalkan, tidak ada cahaya kecuali cahaya bintang, maka dengan itu mereka bisa mendapatkan alamat, oh ini jalan ke arah barat, ini jalan ke arah timur, dan yang seterusnya, mengarahkan mereka. Inilah mereka para ulama mengarahkan kaum muslimin kemana mereka harus menempuh, kemana mereka harus berjalan, jalan mana yang harus mereka telusuri. Maka tidak boleh kita meremehkan kedudukan mereka. Mereka memiliki tugas yang berat yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan di pundak-pundak mereka para al ulama. Wa idza fuqidu wal iyadu billah, dan apabila kaum muslimin kehilangan sosok para ulama, dha'atil ummah, umat ini akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan, keberkahan yang luar biasa yang ada di sisi para ulama akan hilang beserta dengan atau bersamaan dengan wafat-wafatnya mereka. Wala yanfa'u ayyakuna fihim kutub wa muta'alimun, dan tidak bermanfaat di sisi kaum muslimin ketika para ulama sudah tidak ada, walaupun banyak karya-karya ilmiah yang ditinggalkan. Muta'alim, orang-orang yang sok pintar, orang-orang yang menjadi ulama, sok menjadi ulama juga banyak, tidak bermanfaat untuk mereka. Auru'us juhal yaftunahum bighairi ilm, tidak bermanfaat pula banyaknya orang-orang jahil yang menjadi ulama-ulamaan yang mengeluarkan sekian fatwa-fatwa tanpa adanya ilmu. Fayudilluna wa yudillun, fayadalluna wa yudillun, mereka sesat, para ru'asul juhal tersebut, ru'usul juhal tersebut sesat, dan mereka menyesatkan umat-umat manusia secara umum. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga selawat tercurah kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan kepada keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau secara menyeluruh. Wallahu taala alamu bissawab. Walhamdulillah ikhwati fillah yarhamakumullah. Berarti kita telah menyelesaikan risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan ini tepat pada tanggal 14 Ramadan di sore hari ini, yang insyaallah taala pada pertemuan terakhir besok tanggal 15 Ramadan kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan yang masih berkaitan dengan perkara ini. Di sini kurang lebihnya bagi yang memiliki kitab ada sekitar 15 pertanyaan yang diraikan kepada Syekh. Maka kita akan melihat apakah kita akan membaca semua atau tidak. Paling tidaknya besok mungkin kita akan mendapati 2 atau 3 pertanyaan yang mana hal itu akan membawakan faedah-faedah yang cukup luar biasa, faedah-faedah yang sangat berharga bagi kita semua, yang insyaallah taala kita akan bisa bertambah ilmunya dengan jawaban-jawaban ringkas dari seorang faqihul asr, Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, baqiyatus salaf, sisa dari ulama salaf di zaman kita sekarang ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini ikhwati fillah ya ra'akumullah yang bisa saya bahas pada pertemuan sore hari ini. Hamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfirka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.